تقميمه الآجرونية اسم الفئر السابع اسم الفئر اسم yang ketujuh adalah اسم فئر yakni yang beramal seperti fi'il wa huwa thalathatu anwa' isim fi'il ada tiga macam ma huwa bi ma'nil amri wa wal ghalib yang pertama yang mengandung makna perintah ini yang paling banyak dijumpai kasoh bi makna uskut wa mah bi makna ingkafif wa amin bi makna istajib wa alaika zaidan bi makna ilzamhu wa dunaka bi makna khudhu wa ma huwa bi makna al-madhi ada juga yang mengandung makna fi'il madhi kahayhata bi makna ba'uda wa syattana bi makna iftaraqa wa ma huwa bi makna al-mudhari ada yang mengandung arti fi'il mudhari nahu awah bimakna tawajja'u wa uffin bimakna atabajjar wa ya'malu ismul fi'li amal al-fi'li ladhi wa bimaknahu isim fi'il beramal seperti amal fi'il yang menjadi maknanya wala yudhaf tidak boleh dimudhaf wala taqaddam ma'mulu alaih ma'mulnya tidak boleh mendahulinya wa ma nuwina minu fanakirah isim fi'il yang ditanwin maka berupa nakirah wa ma lam yunawwan fa ma'rifah adapun yang tidak ditanwin maka dihukumi sebagai isim ma'rifat taib pembahasan kita tentang ismul fi'li fihi masail Al-mas'alatul ula ismul fi'li wa ma'na ba'nil fi'li wa lam yata'athar bil awamil ay la tadkhulu alaihi al-awamil wa qila ismul fi'li wa ma dal ala ma'na al-fi'li wa lam yaqbal alamatihi isim fi'il itu adalah isim yang mewakili fi'il dan tidak terpengaruh dengan amil artinya tidak ada amil yang masuk padanya ada yang berkata isim fi'il ialah isim yang menunjukkan makna fi'il tapi tidak menerima tanda-tanda fi'il nah definisi yang kedua ini yang lebih bagus isim fi'il itu adalah isim yang menunjukkan makna fi'il namun tidak menerima tanda-tanda fi'il taib di antara tanda fi'il itu adalah amil ya kan tidak dimasuki oleh amil karena fi'il itu amil berarti kalau isim fi'il tidak ada amil yang masuk padanya karena isim fi'il itu amil nah sebagaimana fi'il barakallahu fikum Al-mas'alatu athaniya ismul fi'il thalathatu anwa' Isim fi'il ada tiga macam Al-awwal ma huwa bi ma'nal amri wa wal ghalib Yang pertama isim fi'il yang mengandung arti fi'il amr Ini yang paling banyak dijumpai Kasah bimana uskut Sah artinya diamlah Mah bimana ingkafif Mah hentikanlah Amin biman istajib Kabulkanlah Alaika zaidan bimana ilzamhu Bambula zambalah Atau tetaplah bersama Zaid Wadunaka bima khudhu artinya ambillah ini semua adalah isim fi'il amr karena memiliki arti seperti fi'il amr. Ini yang paling banyak dijumpai. Contoh soh mah amin alaika zaidan wa dunaka. Asani ma wa ma huwa bi ma'nal madhi. Ada isim fi'il madhi yang bermakna seperti fi'il madhi. Kahayhata bi ma'na ba'uda. Shaddana bi ma'na iftaraqa. Kahayhata artinya telah jauh, ba'uda. Shaddana artinya iftaraqa. Berpecah belah. Athalis wa ma huwa bi ma'nal mudhari. Yang ketiga isim fi'il mudhari yang mengandung arti fi'il mudhari. Nahu Allah bimana tawajjah, aku sakit. Uffin bimana tudejar, aku mengeluh. Nah, al-mas'alatu athalitha wa ya'malu ismul fi'il ya'malul fi'il lati huwa bimana wa la yudhaf wa la yataqaddam ma'mul alaih wa ma nuwina minhu fanakira wa ma lam yunawwan fa ma'rifa. Isim fi'il beramal seperti amal fi'il yang maknanya sama dengannya. Berarti kalau isim fi'il amr ya beramal seperti fi'il amr, isim fi'il madhi ya beramal seperti fi'il madhi, isim fi'il mudhari ya beramal seperti fi'il mudhari. Tidak dimudhaf, tidak boleh makmul mendahulunya. Isim fi'il yang ditanwin maka hukumnya nakirah, isim fi'il yang tidak ditanwin maka hukumnya ma'rifat. Nahusah biman uskut, ini ma'rifat. Ini as-sukut al-mayyan, diam dengan diam tertentu. Sahin bimana sukut al-am, diam secara umum. Sah ma'rifat, sahin nakirah. Berarti kalau ada yang mengucapkan sah, artinya diam, jangan bicara. Diam tertentu itu diam, tidak bicara. Kalau sahin nakirah berarti diam secara umum. Tidak bicara, ya tidak bergerak, ya, dan yang lain. Fal awal ma'rifah wa tsani nakirah. Al mas'alatu arabiyah ismul fi'li ya la yatasarrafu bal yakunu bilatin wahid ma'al jami'. Isim fi'il itu tidak ditasrif tapi cukup satu lafaz untuk semua kepentingan mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak, semuanya dipakai satu lafaz. Nahu hayhata Zaid, hayhata Fatimah, hayhata Az-Zaidani atau Az-Zaidani hayhata. Nah, jadi tidak pakai tasrif. Semuanya satu lafaz. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya isim yang beramal seperti fi'il itu ada tujuh, ya. Nah, di antaranya ialah isim fi'il. Tayyib. Selanjutnya bab tanazu' fil amal. Bab tanazu' fil amal. Wa haqiqatuhu ayataqaddama 'amilani aw akthar wa ta'akhkharu ma'mul fa akthar wa yakunu kullu wahid min al-'awam mutaqaddimati yatlubu dhalika al-muta'akhkhar. Tanazu itu hakikatnya ialah ada dua amil atau lebih yang didulukan, kemudian ada satu makmul yang diakhirkan. Kemudian masing-masing dari amil yang mendahului tadi menuntut untuk beramal pada makmul yang diakhirkan tadi. Nahu qawli ta'ala atuni ufri alaiki tra wa qawlika darabani wa akramtu zaidan wa nahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Wala khilafa bi jawazi ma'al ay al-amilain awil awamil syi'ta. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa dua amil atau lebih boleh beramal semua. Wa innamal khilafil awla, yang diperselisihkan mana yang lebih berhak. Fakhtar al-Basriyun i'mal al-thani li qurbih, wakhtar al-Kufiyun i'mal al-awwal li sabaqih. Adinahu Basra memilih yang kedua, yang beramal, karena dekat dengan makmul. Sementara Adinahu Kufa memilih yang beramal ialah yang pertama, karena disebutkan lebih dulu. Fa'in a'mal tal-awwal a'mal tal-thani fi dhamir dhalikal ismu tanazwih. Kalau engkau anggap yang beramal ialah yang pertama, maka yang kedua dikasih dhamir yang sesuai dengan isim yang diperebutkan tadi. Fatakul qama wa qa'ada akhwaka wa barbani wa akramtu zaid wa barbani wa akramtu huma akhwaka wa marabi maratu wa marabi wa maratu bihima akhwaka. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi wa ala Muhammad. Wa in amalta thaniya fa in ikhtajal awal ila marfu amartahu. Taqul qama wa qa'ada akhwak. Jika yang engkau anggap beramal itu amil yang kedua, maka dilihat amil yang pertama butuh apa. Kalau butuh yang dirafa', maka engkau ganti dhamir. Contoh qama wa qa'ada akhwaka. Wa in ikhtajal mansub aw majrur hadaftahu wal ayah. Tapi kalau membutuhkan sesuatu yang dinasab atau yang dirafa', maka dibuang, tidak pakai, diganti dengan dhamir seperti dalam ayat tadi. Wa qalika darabtu wa darbani akhwak wa maratu wa marbi akhwak. Nah, pembahasan tentang at-tanazu' fihi masail. Al-mas'alatul ula at-tanazu' lughatan at-takhasum bil wal ikhtilaf. Menurut bahasa, at-tanazu' itu adalah bertengkar atau berselisih. Wastilahan ayat taqaddama amilani ala ismin yatlubu kullu wahid minhum ayyakuna ma'budan lahu. Menurut istilah yang sederhana, tanazu' itu adalah ada dua amil yang disebutkan lebih dulu berebut satu ma'mul setelahnya. Nah, adanya dua amil yang berebut satu ma'mul setelahnya, namanya at-tanazu'. Al-mas'alatu atsaniyah, dhaba al-kufiyun ila anil amil al-awwal awla fil ma'muli disabaqih, wa dhaba al-basriyun ila anil amil al-athaniyah awla likurbih. Alinahu Kufa berpendapat bahwa amil yang pertama yang paling berhak bermakmul, paling berhak beramal atas makmul, karena disebutkan lebih dulu. Sedangkan Alinahu Basra berpendapat bahwasanya amil yang kedua lebih berhak karena lebih dekat dengan makmulnya. Nah, tapi dua pendapat itu sama-sama membolehkan keduanya beramal, ya. Yang diperselisihkan itu yang lebih layak, lebih pantas. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsah, fa in a'maltal awwal a'maltas tsaniyah fi dhamir dzalikal ismil mutanazzih. Kalau engkau lebih memilih pendapat Adinahu Kufah, yakni engkau menganggap yang pertama yang beramal, maka yang kedua engkau amalkan dengan dhamir yang sesuai dengan isim yang diperebutkan. Ya. Ini yang lebih bagus. Pendapat Adinahu Kufah, enggak bertele-tele. Kalau kita pilih yang beramal itu amil yang pertama, maka amil yang kedua ditambahkan dhamir, yang dhamir ini disesuaikan dengan isim yang diperebutkan. Baik, amil yang kedua membutuhkan makmul yang rafa', yang nasab atau yang jar, semuanya diganti dengan dhamir yang sesuai dengan isim yang diperebutkan. Fatakul qama wa qa'ada akhwaka. Perhatikan akhwaka. Jadi apa itu? Fa'il. Ya. Fa'ilnya siapa? Qama. ya, yang pertama. Ini pendapat Alina Hukufa ya. Berarti kok ada dikasih domir, kok ada, nah, karena akhwaka musanna ya. Nah, dharabani wa akramtuhu Zaidun. Nah, tayyib, Zaidun jadi fa'il, rafa. Punya siapa? Dharabani. Karena ya mutakalim maful bih, sementara dharaba putu fa'il, yaitu Zaid. Adapun ambil yang kedua, akramtu, kasih domir akramtu. Dharabani wa akramtuhu ma'akhwaka, akhwaka fa'il dari dharabani, sehingga ambil yang kedua ditambahi domir wa akramtuhuma. Ma rabbi umartu bihima akhwaka, akhwaka, na'am, fa'il dari ma rabbi, maka ambil yang kedua tambahi domir yang sama wa martu bihima. Allahumma salli wa sallim alaihi wa bari alaihi ala Muhammad. Naam. Salli wa sallim alaihi wa bari alaihi ala Muhammad. Naam. Ditambahi dhamir. Al-mas'alatu arabiyah wa in a'malta tsaniyah fa in ihtajal awwal ila marfu'at martahu. Tapi kalau engkau memilih pendapat Alinah Basra, yakni ambil yang kedua yang berhak mendapatkan isim yang diperebutkan, maka dilihat ambil yang pertama. Kalau butuh makmul yang rafa, maka engkau kasih dhamir rafa. Nahu takul qoma wa qa'ada akhwaka, akhwaka fa'il. Punya siapa? Punya qa'ada. Ambil yang kedua. Pendapat Basra ini ya, karena lebih dekat. Berarti ambil yang pertama, qoma butuh isim yang dirafa, ya kan? Maka dikasih dhamir sebagai gantinya. Qoma alif itu perwujudan dhamir rafa ya, yang sesuai dengan akhwaka. Wa in ihtaja ila mansubin aw majrurin hadaftahu. Tapi kalau ambil yang pertama butuh makmul yang nasab atau makmul yang jar, maka engkau buang. Maksudnya tidak perlu ditambahi dhamir. Kalau ayat seperti ayat atuni ufrir alaihi kitra. Kitra maf'ul bih nasab, punya ufril, ambil yang kedua. Ambil yang pertama atuni ni maf'ul bih, berarti punya maf'ul bih dua. Yang pertama atuni sudah disebutkan, maf'ul bih yang kedua enggak disebutkan ya. Nah, maka butuh makmul yang nasab, ya kan? Karena butuh makmul yang nasab, enggak perlu dikasih dhamir. Di atuni enggak boleh, atunihi enggak boleh. Wa qaulika darabtu wa darabani akhwaka. Akhwaka fa'il, punya darabani, ya kan? Berarti ambil yang kedua, darabtu sudah ada fa'ilnya, berarti butuh maf'ul, butuh makmul yang nasab, maka tidak perlu dikasih dhamir. Dharabtu wa dharabani akhwaka, enggak boleh dharabtuhu. Martu wa marbi akhwaka, na'am, demikian. Karena martu butuh makmul yang jar, maka tidak perlu dikasih dhamir. Wa rajih makhtarahu al-basriyun, yang roji adalah pendapat Alinahu Basrah, li'annahu as-sawab fil qiyas, karena dibenarkan sesuai dengan aturan. Itla yufsal bainal amil wa ma'buli bi'ajnabi, karena hukum asal amil dan makmul tidak boleh dipisah dengan lafad yang lain yang tidak ada sangkut pautnya. Kalau Alinahu Kufah kan menambah domir, ya kan? Berarti ada pemisah antara amil dan makbulnya yang diperebutkan. Wa akthar fis sama' nathran wa nadman bal lam yarid al-Qur'an alladhi illa bih. Samping itu paling banyak dijumpai dalam kalam-kalam biasa atau kalam nadzam atau mantumah. Bahkan dalam Al-Qur'an Al-Azim tidak dijumpai seperti pendapat Kufah, ya. Itu alasannya kenapa pendapat Basrah yang kuat. Yang pertama, lebih sesuai aturan. Yang kedua, tidak ada pemisah antara amal dan makmulnya. Nah, dengan lafaz yang lain. Yang ketiga, kebanyakan dijumpai dalam kalam-kalam biasa atau kalam syair. Ini seperti Alinahu Basrah. Bahkan dalam Al-Qur'an enggak pernah disebutkan seperti Alinahu Kufah. Ya, yang disebutkan adalah apa yang dirajihkan oleh Alinahu Basrah. Contohnya atuni ufri alaikitra. Enggak disebut atunihi. Naam, wallahu taala alam biswa. Ini pembahasan kita sudah selesai sampai at-tanazzuh. Tinggal tiga bab lagi, ya, bab ta'ajub, bab adat, dan bab waqaf. Waqaf itu artinya berhenti, artinya tamat. Nah, baik.